Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul, duduk dan bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan rutin yang kita jalankan setiap hari, yaitu menuntut ilmu. Dan sebagaimana biasa, kita akan kembali membacakan ataupun melanjutkan kajian kita dari pembacaan risalah Manzumatul Ha'iyah fi dzikri aqidati ahli sunnati wal jamaah. Risalah Manzumah Al-Ha'iyah di dalam penyebutan aqidah prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, yang dikarang oleh Al-Imamul Hafidh Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Daud rahimahullahu ta'ala, dan disyarah oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membacakan bait yang ke-17 sampai bait yang ke-20 yang beliau An-Nadhim rahimahullah di dalam bait tersebut menjelaskan tentang keutamaan 10 orang sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Kemudian beliau memberikan suatu tanbih dengan perkataan beliau, wa qul khayra qawlin fis sahabati kullihim wa la taqta'anan ta'ibu wa tajrahu. Faqad nataqa al-wahyul mubinu bifadlihim wa fil fathi ayyun fis sahabati tamdahu. Dan katakanlah perkataan yang baik atau sebaik-baik perkataan tentang sahabat seluruhnya. Wala takuta'anan, dan janganlah engkau menjadi seorang ta'an yang suka mencela. Suka mencela. Ta'ibu wa tajrahu, suka membicarakan aib dan membicarakan kejelekan-kejelekan. Nah, kayak yang seperti ini tidak diperbolehkan ya kepada keumuman kaum muslimin, terlebih apabila yang dibicarakan, yang dicela adalah para sahabat. Maka ini tentunya lebih besar lagi urusannya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ahadan min ashabi. Janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Nah, larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mencela seorang sahabat merupakan suatu bentuk dosa besar. Dan pelakunya tidak dikatakan sebagai seorang sunni, melainkan dia adalah seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah atau pengikut pemahaman bid'ah. Nah, jadi pembeda antara ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah dari prinsip ini jelas. Seorang yang mencintai sahabat ya, tidak membicarakan para sahabat kecuali dengan kebaikan, maka dia adalah seorang sunni. Memuliakan sahabat ya, menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat, maka dia adalah seorang sunni. Adapun seorang yang dia berani mencela seorang sahabat, baik itu talmihan ataupun tasrihan, baik dia mencelanya secara isyarat ataupun secara terang-terangan, maka dia bukanlah seorang sunni, bukan seorang ahlu sunnah. Faqad nataqal wahyul mubinu bifadlihim. Dan sungguh wahyu yang jelas telah menyebutkan tentang keutamaan mereka di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat di beberapa ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap para sahabat, dan mereka pun para sahabat ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil fathi ayyun fi sahabati tamdahu. Dan di dalam surat Al-Fath ada ayat yang di dalamnya terdapat pujian kepada para sahabat. Nah, dalam surat Al-Fath di situ disebutkan beberapa ayat yang menyebutkan tentang pujian kepada para sahabat. Nah, kata Asy-Syarih di sini menjelaskan al-wahyu yang dimaksud dengan wahyu yashmulul Qur'ana was sunnah, itu mencakup Al-Qur'an dan sunnah. Wahyu mencakup Al-Qur'an dan sunnah. Karena as-sunnah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wahyu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa, dengan hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, sehingga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan wahyu. Wahyu yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Faqad nataqal wahyu, dan sungguh wahyu telah menyebutkan Quran was sunnah bifadli sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yat'anu fihim mukadzibun likitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang mencela sahabat, maka dia sungguh telah mendustakan wahyu, telah mendustakan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasannya orang yang mencela sahabat, maka dia telah terjatuh ke dalam kekafiran. Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Di antaranya pendapat Al-Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain, yaitu Abdul Ma'ali Al-Juwayni, atau ayah beliau. Ayahnya Imam Haramain. Imam Abdul Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala. Maka dia seorang yang kafir. Kan, tapi jumhur para ulama tidak mengkafirkan orang yang mencela para sahabat. Nah, maka seorang yang mencela sahabat, dia telah mendustakan Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوعًا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. Ini ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ujian kepada para sahabat. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam, مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, walladzina tabauhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah. Nah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Demikian pula di dalam surat Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Di dalam surat Al-Fath, sanaan mutakarrirun ala sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina, di dalam surat tersebut terdapat pujian yang berulang-ulang terhadap para sahabat. Nah, fi awwaliha, yang awalnya yang di situ disebutkan pujian kepada para sahabat yaitu di ayat yang kelima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyiatihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Surat Al-Fath ayat yang kelima. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang artinya liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannat, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kaum mukminin dan kaum mukminat ke dalam al-jannah. Yang dimaksud dengan mukminin wal mukminat di sini adalah para sahabat. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Al-ayah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, yang maksud di sini adalah para sahabat yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam peristiwa baiatur ridwan di bawah pohon. Innama yubayyi'unallah, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, tangan Allah Subhanahu wa taala itu di atas tangan-tangan mereka, tangan-tangan para sahabat. Ini ungkapan, ya. Maksudnya bukan tangan Allah di atas tangan sahabat secara zahir, tidak. Maksudnya di sini seolah-olah mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka, ya, digambarkan mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat ini tidak ditafsirkan secara zahirnya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu tahta syajarah, di bawah pohon, yaitu ketika peristiwa baiatur ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada mereka. Ini juga pujian terhadap para sahabat. Dan di ayat yang terakhir di surat Al-Fath, situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu wa walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, siapa yang dimaksud di sini? Para sahabat. Walladzina ma'u, dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat, asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Mereka adalah orang-orang yang bersikap keras terhadap orang-orang kufar dan saling mengasihi di antara mereka. Ini sifat para sahabat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, bahwasanya para sahabat mereka adalah orang-orang yang keras terhadap siapa? Terhadap orang-orang kufar. Ruhama ibainahum. Akan tetapi sesama mereka, sesama para sahabat, sesama kaum mukminin, mereka saling mengasihi. Nah, Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka ruku' dan sujud dalam rangka mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka, yaitu tanda para sahabat, simahum fi wujuhihim, tanda-tanda mereka itu bisa terlihat di wajah-wajah mereka karena adanya bekas sujud. Nah, di sini yang dimaksud bukan tanda hitam di jidat, ya, seperti yang ditafsirkan atau yang difahami oleh kebanyakan orang. Ya, tanda seorang rajin beribadah, banyak melakukan sholat, ya, ada hitam di jidat. Nah, ini. Nah, maka yang seperti ini adalah suatu pemahaman yang keliru. Nah, tidak mesti seorang yang jidatnya hitam, ya, dia adalah seorang ahlul ibadah, ahlul khair, orang-orang yang baik. Tidak. Betapa banyak orang-orang khawarij yang jidat mereka hitam-hitam. Ini tidak menunjukkan kebaikan. Ini semata-mata tanda hitam di jidat, ya, itu tidak bisa dijadikan tanda bahwa seorang itu adalah ahlul ibadah atau ahlul khair, orang-orang yang baik. Tidak. Nah, dilihat dari amalannya, dari zahir amalannya. Kalau dia adalah ahlus sunnah, ya, maka dia adalah seorang yang khair, seorang yang baik. Tapi kalau dia ahlul bid'ah, walaupun jidatnya hitam semua, ya, maka dia bukanlah orang yang melakukan kebaikan. Ya'ni sifatuhum dzalika matsaluhum fit Taurah. Demikianlah permisalan mereka para sahabat disebutkan di dalam Taurat. Allati nazalat ala Musa alaihi salatu wassalam, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, jadi telah disebutkan sifat-sifat para sahabat di dalam Taurat, kitab Taurat. Wa mataluhum ay sifatuhum fil Injil. Demikian pula sifat mereka telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Injil. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Disebutkan kazaru'in akhraja syatwa'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra' liyadhidha bihimul kuffar. Sifat-sifat para sahabat disebutkan, ya, di dalam Taurat dan Injil seperti tumbuhan yang mengeluarkan tunas. Tumbuhan yang mengeluarkan tunas, fa'azarahu, kemudian tunas tersebut menguatkan tumbuhan tersebut. Fa'azarahu fastaghladha, dan tumbuhan tersebut menjadi besar. Fastawa ala suqih, dan tumbuhan tersebut menjadi tegak lurus, ya, tumbuh tegak lurus di atas akarnya. Yu'jibu zurra'a liyadhidha bihimul kuffar, yang mana tumbuhan tersebut itu menimbulkan kekaguman terhadap orang-orang yang menanamnya. Liyadhidha bihimul kuffar, dan membuat benci ataupun membuat marah orang-orang kuffar. Di sini dalil pula, ya, bahwasannya orang yang membenci para sahabat, mereka adalah orang-orang kafir. Ya, mereka adalah orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Nah, jadi sangat berbahaya seorang yang membenci para sahabat. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka ini sifat para sahabat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, yang disebutkan pula di dalam Al-Qur'an. Nah, waqala liyadhidha bihimul kuffar, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, liyadhidha bihimul kuffar, untuk membuat benci orang-orang kuffar. Fadalla ala anna alladhi yaghtadhu minas sahabah aw yubghidhuhum annahu kafir. Ayat ini menunjukkan bahwasannya orang yang membenci para sahabat, ya, membenci mereka, bahwasannya mereka adalah seorang yang kafir. Binasin hadhil ayah al-karimah. Dengan nas, dengan dalil ayat yang mulia ini. Nah, jelas. Ya, seorang yang membenci para sahabat, ya, mereka adalah orang-orang kafir atau orang-orang yang munafik. Yang menampakkan keislaman. Maka sangat berbahaya orang-orang yang mereka mencela ataupun membenci para sahabat. Kemudian kita masuk pada bait yang berikutnya. Bait yang ke-21 sampai yang ke-27. Yang mungkin di sebagian nuskhah bait ini tidak disebutkan. Karena bait ini merupakan tambahan dari sebagian nuskhah. Dari sebagian literatur. Ya. Dan disebutkan oleh sebagian para muhaddits, para peneliti kitab ini, bahwasanya ini adalah tambahan sebagian para ulama. Nah, tambahan dari sebagian para ulama seperti Al-Imam As-Safarani dan Al-Imam Ibnul Banna rahimahumullahu taala. Kemudian bait yang ke-21 disebutkan di situ tentang keutamaan anak-anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qala Nadhim rahimahullah wa sibtai Rasulillah wa ibnai Khadijatin wa Fatimatun dzatun naqai tabahbahu. Nah. Ini bait yang ke-21. Dan dua cucu Rasulullah as-sibt, ya, dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa banai Khadijatin dan dua anak Khadijah wa Fatimatun dan Fatimah dzatun naqa yang memiliki kesucian tabahbahu yang hidup dengan kekokohan. Nah, ini pujian terhadap anak ataupun keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasibtai Rasulillah dan dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Nah. Qala Syarih rahimahullah, dijelaskan oleh Asy-Syarih di sini, qalu Nadhim rahimahullah wa sibtai Rasulillah, yang dimaksud dengan sibtai dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al Hasan wal Husain ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Wasibtu huwa ibnul binti. Yang dimaksud dengan asibtu, bahasa Arab, itu adalah anak dari anak perempuan. Ini cucu dari anak perempuan. Namanya sibt. Asibtu, bahasa Arabnya. Walhafid, adapun kalau hafid, itu adalah cucu, cucu dari anak laki-laki. Namanya hafid. Nah, jadi dalam bahasa Arab dibedakan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama, cucu baik dari anak laki-laki ataupun anak perempuan sama-sama cucu. Demikian pula paman atau bibi. Kalau dalam bahasa Arab, bibi dari pihak ayah atau paman dari pihak ayah namanya am. Kalau bibi dari pihak ayah namanya ammah. Sebaliknya kalau paman dari pihak ibu namanya khal. Kalau paman dari pihak bibi dari pihak ibu namanya khalah. Nah, fal Hasan wal Husain huma sibta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al Hasan wal Husain keduanya merupakan cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai ibna bintihi Fatimah. Dua anak dari putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Wa huma sayyida syabab ahli jannah. Yang mana keduanya Al-Hasan wal-Husain merupakan pemimpin pemimpin pemuda Ahlul Jannah. Nah, Sayyida Syababi Ahlul Jannah. Pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Nah, ini keutamaan. Dan di sini pula menunjukkan bahwasannya ya, Al-Hasan wal-Husain fil Jannah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. qawlihi, dan perkataan Nadhim rahimahullah, wa bani Khadijatin, dan dua anak Khadijah. Ya. Khadijatin di sini majrur karena menyesuaikan wazan syi'r. Kalau secara ilmu nahwunya, tata bahasa Arabnya seharusnya wa bani Khadijata. Seperti itu. Di sini disebutkan wa bani Khadijatin. Nah, munsharif karena menyesuaikan wazan syi'r. Dan dua anak Khadijah. Nah, kalimat ini sedikit muskilah, yang dimaksud apa di sini? Dua anak Khadijah. Sebagian menyebutkan di sini mengandung ihtimal dua anak Khadijah maksudnya anak Khadijah dari Rasulullah SAW yang meninggal ketika kecil, yaitu Abdullah dan Qasim, Al-Qasim. Tapi kemungkinan ini sangat jauh, ya, karena mereka masih kecil meninggal, jadi belum bisa dinisbatkan kepada mereka keutamaan-keutamaan. Nah, dan ada yang menyebutkan, sebagian syarih menyebutkan bahwasanya wa bani Khadijah, dua anak Khadijah di sini maksudnya adalah Al-Hasan wal-Husain itu sendiri, ya, yang merupakan anak dari Fatimah. Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah. Nah, jadi cucu di situ dianggap sebagai anak, dan itu adalah suatu perkara yang biasa, ya, menganggap cucu sebagai anak. Taib, wa bani Khadijah, dan dua anak Khadijah. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini, auladur rasul sallallahu alaihi wasallam kulluhum min Khadijah. Anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dari Khadijah. Tidak ada dari yang lainnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak keturunan beliau memiliki keturunan hanya dari pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun dari yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki keturunan. Ma'ada Ibrahim, selain Ibrahim. Ibrahim. Adapun Ibrahim, fahuwa min Mariyatil Qibtiyah. Adapun Ibrahim ini adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari budak wanita beliau, yaitu Mariyah Al-Qibtiyah. Nah, jadi anak dari budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digauli. Wa amma baqiyatu auladi Rasul sallallahu alaihi wasallam fakulluhum min Khadijah. Adapun anak keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya merupakan keturunan dari Khadijah. Walahu minha ibnan mata fi hayatih alaihi salatu wassalam fi Makkah. Dan beliau memiliki anak dari Khadijah, dua anak laki-laki yang mana keduanya meninggal ketika masih kecil. Ya, ketika masih kecil. Anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di waktu kecil. Qauluhu, dan perkataan Nadhim, wa Fatimah. Hiya Fatimatu bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud adalah Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai beliau, sangat mencintai Fatimah. Ya. Nah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang maknanya bahwasanya Fatimah ini merupakan anak atau darah daging saya. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia telah menyakiti saya. Nah, ini keutamaan yang dimiliki oleh Fatimah radhiyallahu anha. Dan beliau juga Fatimah radhiyallahu anha, ya, termasuk dari wanita yang paling afdal yang ada di permukaan bumi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya afdalun nisa fil ard, wanita yang paling afdal di muka bumi adalah Fatimah, kemudian Khadijah, ya, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah, kemudian Maryam, kemudian Asiyah. Nah, Maryam binti Imran, kemudian Asiyah, istri Fir'aun, yang beliau adalah seorang mukmin. Taib. Maka Fatimah merupakan anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh beliau. Wa kanat idza aqbalat qama ilaiha wa qabbalaha wa ajlasaha ilal jambi. Dan apabila Fatimah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berdiri menyambut kedatangan Fatimah. Ya, menunjukkan pemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar terhadap Fatimah. Beliau berdiri dan mencium tangan Fatimah. Ya, menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wa ajlasaha ila jambi, dan beliau mendudukkan Fatimah di sisi beliau. Nah. Kemudian bait yang ke-22, wa aishu ummul mu'minin wa khaluna muawiyatun akrim bihi tsumma amnahu. Wa aish, aish di sini adalah murakham dari Aisyah. Aish maksudnya adalah Aisyah. Nah, jadi dalam bahasa Arab ini disebut dengan istilah murakham, sesuatu yang disingkat. Aisyah jadi Aish, seperti itu. Dan Aisyah ummul mukminin wa khaluna Muawiyatun, demikian pula paman kita Muawiyah, akrim bihi tsumma amnahu. Akrim bihi ini merupakan sigha ta'jubiyah. Ya, maknanya adalah ma akramahu wa amnahu wa ma amnahu. Betapa mulianya beliau dan betapa banyaknya anugerah yang beliau miliki, kemuliaan. Nah, di sini menyebutkan tentang keutamaan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, adapun Aisyah ummul mukminin, ya, maka beliau begitu masyhur. Ya. Disebutkan oleh Syekh di sini, allati hiya ahabbun nisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasa ilaik? Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa wanita, siapa manusia yang paling kau cintai? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Aisyah minar rijal, dan dari kalangan laki-laki, maka kata Rasulullah abuha, ayahnya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah merupakan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti di sini Aisyah lebih afdol dari Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian orang, sebagian pendapat mengatakan Aisyah, ya, lebih afdol dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah, hadza ba'idun jiddan. Ini perkara yang sangat jauh. Ya. Nah, perkara yang sangat jauh. Wa ahabbu rijal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa abuha Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dari kalangan laki-laki yang dicintai, paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayah beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa khaluna Muawiyah. Kemudian nazim menyebutkan wa khaluna Muawiyah, demikian pula paman kita Muawiyah. Nah, di sini menyebutkan tentang keutamaan Muawiyah. Ya, beliau mendapat gelar khalul mukminin, pamannya kaum mukminin. Nah, beliau adalah Muawiyah tu ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Muawiyah bin Abi Sufyan, as-sahabiyul jalil, seorang sahabat yang mulia dan salah seorang penulis wahyu. Beliau adalah salah seorang penulis wahyu. Kana yaktubul Qur'ana li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang penulis Al-Qur'an, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penulis wahyu, keutamaan yang sangat besar. Wa kana khalal mu'minin, dan beliau merupakan pamannya kaum mukminin. Kenapa beliau dikatakan paman kaum mukminin? Li'anna ukhtaha Ummu Habibah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara wanita beliau yaitu Ummu Habibah, ya, Ummu Habibah Romlah bintu Abi Sufyan merupakan istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa khalul mukminin, maka beliau adalah pamannya kaum mukminin. Bi makna annahu akhu ummil mukminin. Dengan makna bahwasanya beliau adalah saudaranya, saudara laki-laki ummul mukminin Ummu Habibah. Wa hada min fadailihi radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh beliau Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan di sini dikhususkan penyebutan Muawiyah di sini sebagai tanbih banyaknya orang-orang yang mencela beliau, mencela Muawiyah, ya, menyebutkan Muawiyah dengan berbagai bentuk kejelekan yang itu semuanya adalah kedustaan dan fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang yang membenci sahabat, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Baik, kita baca beberapa pertanyaan. Apakah boleh bersikat gigi menggunakan tangan kiri? Apakah dia berdosa karenanya? Nah, sikat gigi menggunakan tangan kiri ini perkara yang mubah, diperbolehkan. Bahkan sebagian menyebutkan, dan di sana terdapat khilaf tentang mana yang afdol, siwak. Apakah menggunakan tangan kiri atau tangan kanan? Ya. Sebagian berpendapat lebih afdol menggunakan tangan kiri karena ini kaitannya dengan membersihkan kotoran. Yang mana dalam perkara-perkara yang terkait dengan hal-hal yang kotor disunahkan kita menggunakan yang kiri. Sebagian lagi mengatakan ini kaitannya dengan kebersihan. Jadi lebih afdol menggunakan tangan kanan. Jadi ada perselisihan dari sisi afdoliahnya. Ya, dari sisi afdolnya. Adapun bolehnya boleh, jelas, dan tidak ada dosa baginya. Apakah orang yang memiliki bekas sujud di dahinya memiliki keutamaan? Telah kita jelaskan tadi. Apakah anak perempuan sepupu itu mahram? Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Anak perempuan sepupu bukan mahram. Ya, anak perempuan dari sepupu bukan mahram. Sepupu saja bukan mahram, apalagi anaknya. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, tanggal berapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal berapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar? Maksudnya tanggal berapakah ini? Lahir maksudnya mungkin. Sebab saya mendapatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal dan ada pula yang berpendapat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jazakallahu khair wa anta jazakallahu khairan. Terjadi khilaf di antara di kalangan para ahli tarikh tentang tanggal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang banyak disebutkan bahwasanya tanggal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 12 Rabiul Awal. Ya. Nah, namun di sana ada yang berpendapat dengan pendapat yang lain, seperti disebutkan di sini ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Bahkan ada yang mengatakan di selain Rabiul Awal. Ya. Namun intinya yang disebutkan oleh para ulama, ya, hal ini menunjukkan bahwasannya para sahabat mereka tidak memiliki ihtimam, tidak memiliki perhatian, ya, tentang tanggal lahir Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah maulid itu merupakan perkara yang tidak pernah dibuat oleh para sahabat. Ya. Sampai tanggal lahir Rasulullah SAW aja, ya, terjadi khilaf, tidak sepakat para ahli tarikh. Nah, maka di sana terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, apakah kakek Nabi itu juga kakek kaum muslimin? Jazakallahu khairan. Siapa kakek Nabi? Hah? Siapa? Putra. Kakek Nabi siapa? Hah? Abdul? Abdul Muthalib muslim apa kafir? Kafir, musyrik. Secara musyrik. Sehingga bukan kakek kaum muslimin. apakah Muhammad bin Al-Hanafiyah termasuk anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Naam. Beliau adalah anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari selain Fatimah, dari istri yang lain selain Fatimah. Dan beliau Muhammad bin Al-Hanafiyah merupakan seorang ulama. Ya, seorang ulama tabi'in. Apakah kita menoleh ketika sholat dalam darurat, misalnya orang tabrakan? Hukum asalnya menoleh di dalam sholat ini tidak diperbolehkan, ya, gerakan-gerakan yang tidak diperbolehkan menoleh. Maka dia telah arahnya sudah bergeser dari arah kiblat, maka tidak diperbolehkan. Ya. Adapun dalam keadaan darurat, maka yang seperti ini boleh dalam keadaan darurat. Ya. Misalnya seorang melihat seorang sedang menyeberang jalan, seorang buta sedang menyeberang jalan misalnya. Ya. Boleh untuk kita cegah ketika kita sholat. Ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, terkadang kita di dalam sholat lalai pikiran membayang hal-hal yang lain yang membuat tidak khusyuknya sholat. Bagaimana agar kita bisa kembali khusyuk dalam sholat? Apakah membayangkan lafadz-lafadz Allah atau yang semisalnya? Syukron, jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Nah, di antara metode ataupun cara yang bisa menjadikan seorang khusyuk di dalam sholat adalah memahami bacaan-bacaan sholat yang dia ucapkan, baik itu zikir ataupun qiraatul Quran, ya, zikir-zikir sholat, bacaan Al-Quran yang dia baca ketika sholat. Maka difahami maknanya, ditadaburi. Nah, maka ini salah satu tariqah ataupun cara yang disebutkan para ulama yang bisa dilakukan seorang agar dia bisa mendapatkan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Nah, adapun membayangkan lafadz Allah, ini tidak dianjurkan membayangkan lafadz Allah. Ya, lafadz Allah dibayangkan. Seperti ini tidak dianjurkan. Ini yang seperti ini biasanya orang-orang sufi. Ya, yang kita bayangkan adalah seolah-olah kita menghadap, ya, ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita membayangkan misalnya kita sedang berada di hadapan seorang raja, seorang pemimpin, seorang yang kita segani atau kita takuti. Ya. Mungkin kita enggak sembarangan bergerak. Bersikap saja hati-hati, ngomong hati-hati, apalagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Maka itu yang kita bayangkan. Ya. Kita bayangkan. Dan di antara pula cara untuk mendapatkan sholat khusyuk adalah kita memikirkan bahwasanya ini adalah sholat kita yang terakhir. Nah, adapun apabila seorang di dalam sholatnya dia masih memikirkan perkara-perkara yang di luar sholat, apakah yang seperti ini membatalkan sholat? Kata para ulama, kalau dia, ya, dari awal sholat sampai akhir itu sama sekali tidak memikirkan kalau dia sedang sholat, kayaknya seperti batal. Tidak perlu lama. Akan tapi kalau dia mungkin sesekali, ya, ingat hal-hal yang lain, ingat pekerjaan atau ingat perkara yang di luar sholat, tapi dia berusaha untuk melawannya, maka dia akan diberi pahala. Ya, dia diberi pahala karena dia bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam mendapatkan sholat yang khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya pertanyaan dari santri nih. Kita baca. Apakah taubat ana diterima oleh Allah Ta'ala dengan cara meminta tanda tangan orang lain sebagai bukti taubat ana? Ini curhat. Apakah benar ataukah tidak? Mohon jawabannya. Ya. Tentunya secara syar'i, ya, tidak dipersyaratkan taubat untuk minta tanda tangan secara syar'i. ya, ketika seorang terjatuh ke dalam kesalahan ataupun dosa, ya, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Nah, dengan menjalankan syarat-syarat taubat tersebut. Nah, di antaranya adalah an-nadam, menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dosanya, ya, dan meninggalkan dosa tersebut. Dan apabila dosa tersebut terkait dengan hak-hak hamba, maka harus ditunaikan hak-hak tersebut. Nah, adapun meminta tanda tangan, ini bukan syarat taubat, tapi ini iqob buat antum, ya, hukuman supaya antum kapok, gitu, ya. Jangan dianggap ini suatu apa ya, peraturan syar'i, jangan, nggak boleh. Ini iqob, hukuman supaya yang berbuat kesalahan kapok, tidak mengulang lagi kesalahannya. Bolehkah membunyikan jari jemari ketika sholat? Tidak diperbolehkan, ya. Perkara yang dilarang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.